Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini, Senin 13 Mei 2024, dibacakan oleh saya Ilham. Bayi yang ditemukan di Langsa meninggal setelah 10 hari dirawat di rumah sakit. KIP Aceh pastikan tak ada cagup independen pada pilkada gubernur tahun ini. Mahasiswa demo di kantor gubernur Aceh minta ketua BRA dicopot. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, bayi yang ditemukan warga di kamar mandi wanita Masjid Bukit Metuah, Kecamatan Langsa Timur, meninggal dunia setelah dirawat 10 hari di Rumah Sakit Umum Daerah. Bayi malang itu meninggal dunia pada Minggu malam 12 Mei 2024. Humas RSUD Langsa, Arwin Syah, mengatakan sebelum meninggal bayi mengalami demam, kemudian sekitar pukul 21.50 bayi itu tiba-tiba mengalami sesak nafas. Melihat kondisi bayi mulai kritis, petugas medis sudah melakukan tindakan cepat dengan memompa nafas, namun nyawa bayi tak tertolong. Arwin Syah mengatakan jenazah bayi akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Sidorejo. Sementara untuk kasus penelantaran bayi ini masih dalam pengusutan pihak kepolisian. Sebelumnya, Syederalun, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Armia, mengatakan bayi itu telah ditunggu oleh 3 pemohon adopsi. Karena masih di rumah sakit, para pemohon diminta bersabar. Namun sayang, sang bayi telah meninggal dunia. Syederalun, Komisioner Independen Pemilihan atau KIP Aceh, memastikan tidak ada satupun calon gubernur dari jalur perseorangan yang ikut berkontestasi pada pilkada tahun ini. Jadwal penerimaan penyerahan dukungan dan sebaran ini telah dimulai dari tanggal 8 hingga 12 Mei yang telah diumumkan oleh KIP Aceh pada media massa dan media sosial. Ketua KIP Aceh Saiful mengatakan hingga saat ini hanya ada satu pasangan calon independen yang menyerahkan syarat dukungan KTP kepada KIP Aceh, yakni atas nama Dr. Said Syahrijal HAMM dan Said Amir Azan STMNSC. Namun yang diserahkan tidak memenuhi syarat karena tidak cukup, sehingga secara otomatis langsung ditolak. KIP tadi malam menerima pasangan tersebut pada pukul 23.34, bertempat di kantor KIP Aceh. Proses penerimaan syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan tersebut dengan jumlah dukungan 158.197 yang tersebar pada 23 kabupaten kota. Penyerahan dilakukan oleh bakal pasangan calon kepada Wakil Ketua KIP Aceh, Agusni Aha. Adapun syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024 adalah paling sedikit 165.476 dukungan KTP dengan sebaran 12 kabupaten kota. Hal ini sesuai dengan keputusan KIP Aceh nomor 8 tahun 2024. Karena itu, KIP Aceh memastikan tidak ada satupun cagup independen yang akan berkontestasi pada pilkada tahun ini. Syederalun, seratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh Senin pagi tadi. Aksi yang didominasi oleh mahasiswa Universitas Syah Kuala itu turun ke jalan menyikapi dugaan korupsi pengadaan benih ikan kakap 15 miliar rupiah di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Aksi itu diwarnai orasi yang mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan agar ketua BRA dicopot dari jabatannya. Massa juga membentangkan spanduk yang menyorot dugaan penyimpangan dana oleh ketua BRA. Aksi demo mahasiswa di depan kantor Gubernur Aceh berlangsung tertib dan turut dikawal pihak kepolisian. Sebelumnya, Kejati Aceh melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik pada Badan Reintegrasi Aceh tahun anggaran 2023 di Kabupaten Aceh Timur. Dana sebesar 15 miliar rupiah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan atau APBAP. Saudara Lun, 7 desa di Kabupaten Aceh Jaya dilaporkan terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur kabupaten itu sejak minggu kemarin. 7 desa itu sendiri berada di 3 kecamatan berbeda dari 9 kecamatan yang ada di kabupaten itu. Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya Fajri menyebutkan, 7 desa yang dilanda banjir, masing-masing desa Ligan, Ijrangeh, Semanto, dan Ranto Sabun di kecamatan Sampoinit. 2 desa berada di kecamatan Jaya, yaitu desa Sape dan Meden. Kemudian 1 desa di kecamatan Indrajaya, yaitu desa Medanggon. Fajri mengatakan dari 7 desa yang dilanda banjir, ada 1 desa yang terdampak parah di mana warga sempat mengungsi ke masjid. Saat ini warga sudah kembali ke rumah masing-masing karena kondisi banjir berangsur surut. Fajri menyebutkan BPBK bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan, terutama korban bangunan berdampak banjir. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Saudara Lun, bot nelayan Aceh Timur asal Bago dihantam kapal kargo hingga terbelah dua saat sedang menjaring ikan di perairan Selat Malaka. Peristiwa naas itu terjadi kemarin malam sekitar pukul 21. Informasi yang diperoleh dari Ismail, salah satu keluarga korban, menyebutkan bot nelayan dihantam kapal kargo jenis Oskadon. Bot nelayan ditumpangi 3 orang masing-masing pawang bot bernama Muzakir dan 2 ABK Muhammad Dewa serta Muhammad Rizki. Ismail menjelaskan kejadian berawal saat awak bot nelayan sedang menjaring ikan di atas Kuala Bago atau masuk ke dalam perairan Selat Malaka. Baru selesai satu jaring diangkat, mereka melihat ke arah samping ada satu kapal kargo berukuran besar yang sudah sangat dekat dengan mereka. Saat itulah bot langsung dihantam kapal kargo hingga terbelah dua. Beruntung ketiga nelayan selamat. Mereka terapung semalaman di perairan Selat Malaka karena tersangkut di ekor bot yang ada pelampung. Esok harinya ada bot nelayan asal Pangkalan Susu yang melintas di perairan itu. Kemudian mereka diselamatkan dan dibawa pulang ke TPI Gampung Tepin Pukat. Ketiganya saat ini sudah kembali ke rumah untuk beraktivitas seperti biasa. Kerugian dari kejadian naas itu diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Saudara Lun, sebanyak 1.705 kepala keluarga atau 7.675 jiwa di Aceh Selatan terdampak banjir dan longsor yang terjadi minggu malam. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga ikut rusak diterjang banjir. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Selatan, wilayah yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Tapak Tuan 414 KK atau 1.889 jiwa, Klut Timur 97 KK atau 436 jiwa, Samadua 8 KK atau 34 jiwa, Kota Bahagia 1.318 KK atau 6.232 jiwa, dan Trumon Timur 5 KK atau 19 jiwa. Selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik seperti Gampung Luk Rukam, Puncak Gemilang, Batu Hitam Klut Timur, dan Pasir Raja. Akibatnya, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Haji Zainal mengatakan banjir di sejumlah daerah sudah surut, kecuali di Kecamatan Kota Bahagia, di mana air banjir masih menggenangi rumah warga. Selain itu, pohon-pohon yang tumbang di Luk Rukam dan Paton Luas, Kecamatan Tapak Tuan, yang menutupi badan jalan, sudah dibersihkan tim gabungan BPBD dan TNI Polri sehingga aktivitas kembali normal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Jemaah Haji Indonesia kloter pertama tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, pukul 7.55 waktu setempat. Kedatangan kloter 1 asal Embarkasi Jakarta, Pondok Gede, mengawali kedatangan pertama Haji Indonesia. Para jamaah yang tiba pada minggu pagi kemarin melalui pintu kedatangan jalur cepat, sehingga jamaah langsung membawa koper kabin ke dalam bus tanpa pemeriksaan dokumen visa dan paspor di Bandara Madinah. Kedatangan jamaah disambut oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI di Jeddah Yusron, dan Kepala Daker Madinah Ali Maksumi. Dubes RI di Arab Saudi Abdul Aziz mengatakan pelayanan petugas PPIH dalam menyambut jamaah Indonesia sudah sangat bagus. Aziz berpesan kepada jamaah untuk tidak terlalu memforsir ibadah usai tiba di Madinah, apalagi puncak haji saat Armuzna masih lama. Dari total 393 manifest, 388 merupakan jamaah calon haji, serta 5 lainnya petugas terdiri dari ketua kloter, tenaga kesehatan, dan pembimbingan ibadah. Jumlah tersebut terdiri dari 224 jamaah wanita dan 169 pria, dengan 79 jamaah lansia serta 13 menggunakan kursi roda. Para jamaah dibawa dengan 9 bus menuju Hotel Abrar Tabah di sebelah utara Masjid Nabawi Madinah. Saudara Lun, serangan rudal Ukraina menghantam sebuah gedung apartemen di wilayah Belgorod, Rusia yang terletak dekat perbatasan kedua negara. Sedikitnya 15 orang tewas dan 20 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Para pejabat Rusia menyebut Ukraina melancarkan serangan rudal besar-besaran, termasuk melibatkan rudal balistik Tokka dan sistem peluncuran roket ganda Alder dan RM-70 Vampir. Moskow menyebut rentetan serangan rudal itu sebagai salah satu yang paling mematikan sejauh ini terhadap wilayah Belgorod. Namun demikian, menurut para pejabat Rusia, rudal-rudal Ukraina itu berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia. Menurut para pejabat Moskow, serpihan salah satu rudal era Uni Soviet yang diluncurkan oleh Ukraina menghantam gedung apartemen di Belgorod hingga memicu kerusakan parah dan memakan korban jiwa. Para petugas penyelamat menemukan 15 jenazah dari reruntuhan itu. Laporan kantor berita Rusia menyebut 20 orang lainnya mengalami luka-luka dan sedikitnya satu anak dilaporkan hilang. Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan momen ketika bangunan apartemen 10 lantai itu ambruk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Senin 13 Mei 2024. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.